kamu, sama kamu. Selalu bikin senang hati. Kamu, cuma kamu yang bisa bikin ku happy. Tapi sayang malam ini aku harus pergi. Aku berkira nanti pasti akan kembali. Tunggu aku, jangan ragu, percayalah padaku. Tutup matamu, berikan aku anggap aku di sampingmu. Tak bakal lama aku tinggal kamu sendiri. Tanpa kau sadar itu sudah ada di sini. Besok pagi kamu gak merasa sepi lagi. Sama kamu, dua denganmu, kita sama.